Spesial buat Mas Faisal dan Mbak Putri yang menemukan jalan terbaru. Selamat menempuh. Spesial juga untuk Bapak Aji Diki. Monggo maju mriki. Di depan dong Mas Faisal sama Mbak Putri, biar jalannya ketemu, biar tak buntu. Kembang tebu bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti. Oh,